أجمعين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. طيب. Kita lanjut lagi di halaman 60. Nah, tadi pagi yang baca siapa? Yang sudah. Saya. Berarti banyak yang belum juga ya. Ya, tafadhal dibaca Ihsan. Ama yusbatu bil aql. Fuad. Ju'ila lisan, ju'ila lisanu al-haqa'iku al-aqliyatu. Menyebutkan bagaimana kebingungan orang-orang Nasrani yang mereka pun tidak dapat menggambarkan, mendeskripsikan apa yang mereka ucapkan terkait konsep Trinitas. Ya. Mereka menyatakan bahwasanya Allah adalah bagian dari yang tiga, bahwasanya Tuhan itu adalah akonim, oknum-oknum, terdiri dari berbagai unsur, at-taslis, Trinitas, al-ittihad, yang menjadi kesatuan. Maka kata Syekh di atas, fa innahum yaquluna ma la yatasawwarunahu wa la yubayyinunahu. Mereka mengucapkan sesuatu hal yang mereka sendiri tidak dapat menggambarkannya, mendeskripsikannya, tidak dapat menjelaskannya. War rusulu alaihim assalam idza akhbaru bi syai'in lam natasawwaru wajaba tasdiquhum. Sedangkan para rasul alaihi salam apabila mereka menggambarkan sesuatu kepada kita yang kita tidak mampu menggambarkannya, mendeskripsikannya, maka wajib bagi kita untuk membenarkan mereka. Wa amma ma yusbatu bil aqli. Nah, sekarang adapun ya yang ucapan pendapat yang dapat ditetapkan dengan akal, yang masuk akal, fala budda ay tasawwara al qa'il bihi. Maka orang yang mengucapkannya mesti dapat mendeskripsikannya, menggambarkannya. Bagaimana dia menjelaskan dari hakikat ucapannya? Wa illa, tapi kalau tidak dia dapat tidak dapat menjelaskan hakikat ucapannya tadi, kana qad takallama bila ilmin, berarti dia telah berbicara tanpa ilmu. Wan nasara takallama bila ilmin, maka orang-orang Nasrani berbicara tanpa ilmu terkait konsep Trinitas batil mereka. Fa kana kalamuhum mutanaqidan, maka ucapan mereka pun saling kontradiksi. Wa lam yahsul lahum qaulun ma'qulun. Ya, dari ucapan mereka itu tidak ada yang dapat kita ambil, yang itu tidaklah ya, ucapan yang dapat ya, dicerna oleh otak kita, yang makul, yang masuk akal. Maka ucapan Nasrani terkait konsep Trinitas itu ucapan yang ngaco, ngawur, gak masuk akal, kontradiksi. Ya, mereka menyatakan Isa adalah anak Allah, ya, Jibril adalah Roh Kudus, tiga-tiganya disembah. Ini ngaco. Ya. Allah Tuhan Bapa. Allah Tuhan Bapa, Jibril malaikat, tapi juga disembah. Ya, ngawur ini. Nauzubillah. Kadzalika man takallama fi kalamillahi ta'ala bila ilmin. Demikian pula dengan orang-orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu, kana kalamuhu mutanaqidan, pasti ucapan dia itu kontradiksi juga. Walam yahsul lahu qaulun yuqalu, dan juga pasti tidak ada ucapan yang dapat dicerna dengan akal. Walihada kana mimma yusna'u bihi ala haula'i annahum ihtajju fi asli dinihim wa ma'rifati haqiqati haqiqatil kalam. Kalam Allah kalamu jami'il khalq. Biqauli sya'irin Nasrani. Oleh karena itu, ya, si Mu'tazilah ini dan kalangan Jahmiyah yang menolak sifat kalam bagi Allah, kata mereka Allah tidak memiliki sifat kalam. Maka di antara hal-hal yang dicela mereka ini, yang menyebabkan mereka dicela, ya, tatkala mereka berujah, berargumentasi terkait pokok landasan prinsip agama mereka, ya, dan mengenal hakikat kalam, mereka berhujah terkait kalam Allah, kalam makhluk, mereka berargumentasi biqauli syair, ya, bukannya berdalil dengan Al-Quran, hadis, malah berdalil dengan perkataan seorang penyair, penyairnya Nasrani lagi, Kristen lagi, yuqalu lahu al-akhtal, yang disebut, dipanggil dengan nama Al-Akhtal, si kalam, si Nasrani ini. Dia bersyair apa? Innal kalama la fi fuadi da'i wa innama ju'ila lisanu 'ala al-fuadi dalila. Ya. Si ya, penyair Nasrani ini dia bersyair innal kalama la fil fuad, sesungguhnya yang namanya kalam itu ada di hati. Wa inna maju'ila lisanu alal fuadi dalila, sesungguhnya lisan itu diciptakan ya sebagai dalil, bukti akan apa yang ada di fuad, yang ada di hati. Nah, ini diikuti nih oleh orang-orang Asy'ariyah Qulabiyah ketika mereka menyatakan kalamullah itu kalam nafsi. Apa kalam nafsi? Tanpa huruf, tanpa suara, jadi kalam batin. Maka ketika Allah berfirman kepada Isa, kepada Musa, kepada Adam, kepada Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'raj, kepada Jibril, itu kalam batin, kalam di hati, telepati. Kenapa? Karena mereka sudah menolak kalamullah itu tanpa huruf, tanpa suara. Kenapa mereka menolak kalamullah tanpa huruf, tanpa suara? Nah, ini tashbih mereka mukaddimahnya. Karena mereka menganggap kalau kalamullah ada huruf, ada suara, nanti seperti makhluk. Berarti yang namanya suara makhluk itu ada lisan, ada gigi, ada lidah, ada tenggorokan, kata mereka. Ini na'udzubillah. Mereka sudah punya gambaran yang buruk. Ya, sudah punya mukaddimah yang jelek, yaitu mukaddimah tasbih. Makanya orang-orang yang mentaktil sifat-sifat Allah pasti mukaddimahnya tasbih. Pasti mukaddimahnya apa? Tasbih. Dari sisi apa? Ketika dia menolak sifat Allah, mentaktil, menolak sifat Allah, sifat kalam. Ya, misalkan Asy'ariyah menolak sifat kalam Allah dengan huruf dan suara. Walaupun Asy'ariyah menerima Allah punya sifat kalam, beda dengan Mu'tazilah. Namun sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh di sini, mereka hakikatnya sama. Ya, mereka sudah mentaktil duluan. Kata mereka, wah kalau Allah punya sifat huruf dan suara, kalau kalam Allah punya ada berupa huruf dan suara, seperti makhluk dong. Makhluk kan begini, masa sifat Allah begitu? Nah, itu dia mukadimahnya. Ya, mukadimah yang jelek. Ya, barakallahu fikum. Memangnya yang namanya lisan kalam itu pasti sesuatu dari dihasilkan dari sesuatu yang punya rongga, punya tenggorokan, lidah, gigi, bibir. Enggak. Ya, lidah kita, tangan kita, kaki kita, kulit kita nanti bicara di akhirat. Enggak punya perangkat-perangkat itu semua. Gigi, lisan, enggak ada, bibir, tenggorokan, enggak ada, tapi bisa bicara. batu, kayu, mengucapkan salam kepada Nabi. Bahkan mimbar Nabi SAW yang dahulu kayu, ketika diganti dengan mimbar yang baru, dia nangis mimbarnya. Gak punya lisan, gak punya gigi, gak punya bibir. Nah, terlebih lagi ayat Allah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Ya, kalau ada musyrikin minta suaka, perlindungan, berilah perlindungan. Hatta yasma'a kalamullah. Hingga dia mendengar kalamullah. Dengar dari siapa? Ya, dari tilawah kaum muslimin. Berarti tilawah kalamullah, ya kalamullah itu dapat didengar. Berarti kalau dapat didengar, dengan huruf dan suara. Orang-orang kulabiyah, asyairah, malah bergaul dengan penyair Nasrani. Aduh, ngaco ini. Ya. Kata yang Nasrani ini bersyair, innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya yang namanya kalam itu di hati. Wa inna mujuila lisanu, namun lisan dijadikan alal fuadi dalilan. Hanya sebagai dalil petunjuk atas apa yang ada di hati. Ya. Wa qad qala ta'ifatun, dan sekelompok kaum berkata, inna hadza laysa min syi'rihi, itu bukan dari syairnya si Aqqal. Wa bi taqdiri ay yakuna min syi'rihi, ya tarola dianggap itu berasal dari syairnya si Aqqal, ya tarola itu, ya maka kata sebagian kelompok ini, fal haqa'iku al aqliyah, ya, maka hal itu hanya kenyataan. Kata dia itu kenyataan. Kenyataannya demikian, al-aqliyah yang dapat dinalar. Kenyataannya demikian hakikatnya, bahwasanya ya, yang namanya lisan itu mengungkapkan apa yang ada di hati. Au musamma lafzul kalam alladhi yatakallamu bihi jami'u bani adam la yarji'u fihi ila qaulil qulubi syair fadil. Ya, atau berkenan dengan perkataan manusia yang tidak perlu kembali kepada 1000 penyair sekalipun. Da' ayakuna syairan nasraniyan ismuhu al-akhtal. Da' tinggalkan menjadi penyair nasrani yang namanya akhtal tadi. Gak usah mengikut pendapat dia. Intaha mulakhasan min majmu'il fatawa. Demikian selesai diringkas dari kutipan Majmu' al-Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian berkata Syekh Abu Ja'far Ath-Thahawi rahimahullah taala, "Wa nazala bihi ruhul amin," dan Al-Qur'an ini dibawa turun oleh Jibril, Ruh al-Amin. Ruh al-Amin ini Jibril. Fa'allamahu sayyidal mursalin Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun Jibril mengajarkan Al-Qur'an ini kepada penghulu para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa kalamullah ta'ala, yang ini merupakan kalamullah. Ya, barakallahu fikum. Ruh al-Amin itu Jibril, al-Amin yang sangat amanah. Ya, yang sangat amanah, tidak berubah, tidak mengganti. Dipercaya oleh Allah untuk mengemban apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Kalau orang Yahudi, mereka mengatakan Jibril adalah pengkhianat. Na'udzubillah. Kata mereka Jibril aduhuna. Atau orang-orang Syiah yang gulu, yang ekstrim, yang menyatakan bahwasanya Jibril berkhianat juga. Harusnya wahyu disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka siapa yang memusuhi Jibril, maka berarti dia memusuhi Allah. Allah berfirman, "Man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzala ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi." Siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu dengan seizin Allah. "Man kana aduwan lillahi wa malaikati wa rusuli wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwun lil kafirin." Siapa yang menjadi musuh bagi Allah, menjadi musuh bagi malaikatnya, rasulnya, Jibril, Mikail, maka Allah menjadi musuh bagi orang-orang kafir. Siapa yang memusuhi Jibril, maka dia kafir. Ya, sebagaimana hal ini dilakukan oleh ya, kalangan Yahudi dan orang-orang Syiah Rafidah. Barakallahu fikum. Maka Jibril, ya, dia al-Amin. Dia al-Amin, dia adalah orang yang terpercaya, malaikat yang sangat terpercaya. Ya, dia mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW Al-Quran. La yusawihi syai'un min kalamin makhluk. Makhlukin, Dan Al-Quran di sini kalam Allah yang tidak, yang sedikit pun tidak sama dengan perkataan makhluk. Ya. Wala naqulu bi khalqihi. Dan kita tidak berpendapat, tidak meyakini, tidak berpandangan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Nah, namun kita tetapkan Al-Quran adalah kalam Allah. Ya. Wala nukhalifuhu jama'atul muslimin. Dan kita tidaklah menyelisihi tentang keyakinan ini, menyelisihi jamaah kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Maka ya, Al-Quran adalah kalam Allah secara hakiki. Ya, Allah berfirman secara hakiki, Jibril mendengar dari Allah secara hakiki, kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa menambah, tanpa menguranginya. Ya, maka di Al-Quran tidak ada kebatilan sedikit pun. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Tidak ada kebatilan sedikit pun di dalam Al-Quran, tidak dari depan maupun tidak dari belakang. Tabarakallahu fikum. Ya. Seandainya ya, Al-Quran ini ada pengurangan, ada penambahan, maka pasti sudah Allah hukum. Ya, Rasulnya, yaitu Jibril alaihissalam, tidak ada kekurangan. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait Al-Quran juga demikian dengan amanah. Seandainya Nabi SAW mengarang-arang, maka Allah pasti hukum. Walau taqawwala alaina ba'da laqawi la'akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Kata Allah di Al-Quran di surah Al-Haqqah. Seandainya dia Muhammad mengada-ngadakan perkataan tentang Al-Quran atas nama kami, niscaya kami benar-benar akan memegang dia pada tangan kanannya. Kemudian kami benar-benar akan memotong urat nadi jantungnya. Ya, maka Al-Quran sudah Allah jamin keorisinilannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang akan benar-benar menjaganya. Ya, kemudian Syekh menyatakan, ya, wala naqulu bi khalqihi, kami tidak menyatakan Al-Quran adalah kalamullah. Afan, makhluk. Kita tidak menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Wala nukhalifu jama'atul muslimin. Dan kita pun tidak menyelisihi jama'ah kaum muslimin. Nah, wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bidanbin ma lam yastahillah. Dan kita tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlul kiblat kaum muslimin karena dosa yang dilakukan selama dia tidak menghalalkannya. Ya. Baik, bahwasanya dosa selain kekufuran, selain kesyirikan, ya. Selain kesyirikan itu tidak menyebabkan kafir. Namun kalau seorang mengerjakan dosa tapi menghalalkan apa yang dikerjakan, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Terus dibaca di sini. Fadl dibaca di sini sama Rafi. Amalian ai murtakibun lahu. Walidhalika falabudda min at-tafriqi bainal mustahilli i'tiqadan fa huwa kafirun ijma'an wa bainal mustahilli amalan la i'tiqadan fa huwa muzlimun yastahiqqu al-'adaba al-la'iq bihi illa ay yaghfir yastahiqqu al-'adaba al-la'iq bihi illa ay yaghfir Allah. خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يحكمون عليه بالخلود في النار ويختلفوا في تسميته كافرا أو منافقا وقد نبتت نابتة جديدة اتبعوا هؤلاء في تكفيرهم جماهير المسلمين رؤوسا ومرؤوسين اجتمعت بطوائف منهم في سورية ومكة وغيرها ولهم شبهات كشبهات الخوارج شبهات kalau شبه kalau شبهات bukan شبهات kecuali mufrad harus syubhah. Nah, ketika jamak syubhat. Syubhatun ka syubhatil khawarij mithlu an-nusus allati fiha min man fa'ala kadza faqad kafara wa qad sawa asy-syarihu rahimahullah ta'ala qa'ifatan minha huna wa nabara an ahli sunnati al-qa'ilina bi anna al-imana qawlun wa 'amalun yazidu wa yanqusu أن الذنب أي ذنب أي ذنب كان هو كفر عملي لا اعتقادي وأن الكفر عندهم على مراتب كفر دون كفر كالإيمان عندهم ثم ضرب على ذلك مثالا هاما طالما غفلت وغفلت عن فهمه أن النابذة المشار إليها عن فهمه النابذة المشار إليها حسبك cukup. Nah. طيب. Kemudian kata Syekh Al-Albani mengomentari pendapat pernyataan dari Al-Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi wala nukaffiru ahadan min ahli kiblati bidzanbin, kita tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin dan karena sebab dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin tadi, ya, malam yastahillah, selama si muslim yang melakukan dosa tadi tidak menghalalkannya, ya, yaitu dosa merupakan maksiat bukan merupakan kekufuran yang dapat mengeluarkan dari agama. Ya. Syekh bin Baz punya kaedah ini, ya. Di Subul Salam membedakan nanti dosa-dosa yang disebut dengan kufur. Ya, sebagaimana dalam berbagai contoh, misal sabda Nabi SAW, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Ya. Ya, kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Kekufuran di sini bukan kufur akbar yang keluar dari Islam, bukan. Tapi barakallahu fikum. Nah, murojaah lagi. Pernah kan dapat itu enggak di Subul Salam? Nah, silakan murojaah. Murojaah lagi di Subul Salam penjelasan dari Syekh bin Baz. Taib. Ya, inilah akidah kita. Selama orang tersebut tidak menghalalkannya. Kalau dia menghalalkan, maka dia kafir. Ya, misal dia menghalalkan ya, zina, khamr, ya, daging babi. Ya. Menghalalkan apa yang Allah haramkan dalam perkara ma'lum minuddin bidarurah, maka dia kafir. Ya. Bukan menghalalkan pada perkara yang bukan ma'lum minuddin bidarurah. Karena takwil dan yang lainnya. Misal orang yang menghalalkan musik. Nah, tapi barakallahu fikum. Kemudian kita lanjut lagi. Kata Syekh Al-Albani, istihlalan la qalbiyan, istihlalan qalbiyan. Ya, maka kita tidak mengkafirkan seorang pun dari muslim karena sebab dosa dia, selama dia tidak menghalalkannya. Yang dimaksud dengan menghalalkan di sini menghalalkan dengan kolbu dan i'tiqad. Ya, menghalalkan dengan kolbu dan i'tiqad. Ketika dia berzina dia menghalalkan dengan kolbu. Dengan keyakinan dia, bahwasanya zina itu halal kata dia. Sebagaimana yang terjadi beberapa waktu lalu di mana seseorang melakukan penelitian untuk sebuah disertasi kuliah S3 di UIN. Dan dia membuat judul halalnya nikah, halalnya free sex, halalnya zina. Ya, secara kolbu dia yakini, walaupun dia enggak berzina maka dia kafir. Tayyib. Wa illa fa kullu mudnibin mustahillin lidan bihi amaliyan. Karena kalau dia tidak menghalalkan dengan kolbunya, maka itu dia menghalalkannya itu dosanya tadi secara amal saja. Ay murtakibun lahu, yaitu dia terjatuh ke dalam dosa tadi. Fala budda min at-tafriq bainal mustahil i'tiqadan fa huwa kafirun ijma'an wa bainal mustahil 'amalan la i'tiqadan fa huwa mudnibun yastahiqqu al-'adab. Yastahiqqu al-adaba al-la'iqa bihi illa ayyakfir Allah lahu. Harus dibedakan antara menghalalkan dengan keyakinan maka dia kafir berdasarkan ijma', kesepakatan, dan antara menghalalkan amalnya saja, ya, bukan karena keyakinan maka dia pelaku dosa besar yang dia berhak mendapatkan adab yang layak untuknya hingga Allah mengampuninya. Ngerti enggak sini? Menghalalkan dengan kolbu, semisal pengucap orang yang mengatakan zina itu halal dalam peristiwa beberapa orang. Dia meyakini dengan kolbunya. Anak-anak. Sekarang ada orang yang menghalalkan amalan dia. Dia menghalalkan amal dia. Amal dia apa namanya? Maksiat tadi. Misalkan na'udzubillah dia berzina. Dia halalkan amal dia. Dia bolehkan. Ya. Dia bolehkan untuk dia sendiri. Namun dia tetap meyakini di kalbunya secara keyakinan ini haram dalam Islam. Ini kafir enggak? Enggak kafir. Ya, makanya lafaz-lafaz menghalalkan ini muncul dalam berbagai nas. Misal dalam Sahih Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azifa." Ya. Kelak benar-benar akan datang dari kala suatu beberapa kaum, ya, min ummati, dari kalangan umatku, dari kalangan umatku, umat Islamiyah, umatnya Nabi Muhammad SAW, ya, aqwam ini, beberapa kaum ini ternyata yastahilluna al-hirra wal harira, mereka yastahil menghalalkan, ya, apa namanya, sutra, kemudian khamr dan alat-alat musik. Ya. Apakah menghalalkan kolbu atau amalan ini orang-orang ini? Kolbu atau amal? Amal, kalau enggak mereka udah kafir, murtad. Paham gak sini? Jadi menghalalkan secara amal. Ya, ketika dia berzina, kenapa? Enjoy aja dia berzina. Ya udahlah, ntar aja dulu, kita senang-senang aja dulu. Jadi menghalalkan secara amal. Nah, kalau secara kolbu, ya apakah dia menghalalkan atau tidak? Dia yakini, ini dalam Islam halal ini, enggak apa-apa kok. Masih dia kafir, secara ijma. Sudah ngerti sini? Summa yunajihi imanuhu. Kemudian iman dia yang masih ada, walaupun sebesar bididar roh, menyelamatkan dia. Khilafan lil khawariji wal mu'tazilati. Ini tentu berbeda dengan kalangan Khawarij dan Mu'tazilah alladzina yahkumuna 'alaihi bil khulud fi an-nar, yang mereka memutuskan memvonis, ya, pelaku dosa besar tadi dengan kekekalan di neraka. Wa in ikhtalafu fi tasmiyatihi kafiran aw munafiq, walaupun mereka berbeda tentang menafikan apa dalam menamakan, melabeli si pelaku dosa besar tadi apakah kafir atau munafik. Waqad nabatat nabitatun jadidatun. Sungguh telah hadir, telah muncul, ya, kelompok baru, ittaba'uha ula fi takfirihim jamaahirul muslimin. Ru'usan wal mar'usin. Ya, telah berkumpul beberapa kelompok di antara mereka di mana tadi? Afwan, mari macam atas. Telah muncul beberapa kelompok yang baru, ya, yang, ya, yang ini kelompok ini mengikuti mereka dalam Khawarij dan Mu'tazilah dalam mengkafirkan terhadap jumhur kaum muslimin, baik pemimpinnya maupun rakyatnya, urusan para pemimpinnya maupun, ya, para rakyatnya. Rakyatnya di sini maksudnya apa? Mar'usin. Istama'at bi tawa'ifa minhum. Mereka berkumpul, ya, dari berbagai Taif, ya, di berbagai daerah, di Suriah, di Mekah dan yang lainnya. Lahum syubhatun, mereka punya syubhat, kasyubhatil khawariji, sebagaimana syubhatnya kaum Khawarij. Ya, Mislun nusus ala tibiha man fa'ala kata faqad kafar. Kata mereka, semisal nas-nas yang menunjukkan ancaman, kata mereka, siapa yang melakukan ini maka dia kafir. Ya, barakallahu fiik. Sebentar. Mana lagi tadi? Masya Allah. Semakin siang semakin ngantuk. Mana? Waqad saqa syarihu, dan syarih di sini Abdul Abil Is al-Hanafi, beliau telah membawakan ta'ifatan, sejumlah kelompok yang berpendapat seperti ini, minha huna, diantaranya di sini. Wa naqala an ahli sunnati al-qailina bi anna al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu, anna dhanba ay dhanba kan ay dan ay anna dhanba ay dhanbin kana, atau anna dhanba ay dhanbin kana huwa kufrun amali lil i'tiqadi wa anna al-kufra indahum ala maratiba. Nah, sebentar. Baik, barakallahu fiik. Jadi Ibn Abil Is al-Hanafi, beliau memberikan keterangan terkait poin ini, menyebutkan ta'ifah, salah satu kelompok dari kalangan ahli sunnah. Kelompok ini adalah kelompok ahli sunnah, ya, bukan dari ahli sunnah. Jadi Ibn Abil Is menyebutkan kelompok di sini yaitu kelompok ahli sunnah. Naqala'an ahli sunnah, yang beliau mengutip perkataan para ulama ahli sunnah, atau ya, kelompok ini mengutip dari ulama ahli sunnah yang mendefinisikan iman bi anil iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ya, qaulun wa amalun. Ya, bertambah berkurang. Bahwasanya dosa-dosa apapun selain kesyirikan itu kufur amali la i'tiqadi, bukan i'tiqad. Ya, perbuatan dosa apapun bentuknya adalah bentuk kekafiran secara amalan, bukan keyakinan. Wa annal kufra indahum ala maratibah. Kekufuran menurut mereka, menurut ahlu sunnah ini, ada beberapa maratibnya, tingkatannya. Tabarakallahu fikum. Ada beberapa maratibnya, tingkatannya. Ya. Kufrun duna kufrin kal imani indahum. Yang itu kufur duna kufrin. Ya, kekafiran tetapi tidak dihukumi sebagai orang kafir. Ya, artinya ini kufur asghar. Ya. Kufur asghar. Ya, kal imani indahum. Seperti kufur asghar. Ya. Kenapa? Karena ada keimanan di kalbu mereka. Wa annal kufra indahum ala maratiba. Sedangkan kekufuran menurut mereka pun, ya. Summa daraba ala dzalika misalan. Kemudian Ibn Abil Is memberikan contoh dalam hal ini. Misalan haman, contoh yang penting. Qala ma ghalafat an fahmihi annabitati al-mushar ilai. Ya. Contoh yang penting yang apa namanya yang perlu mendapat perhatian di sini, yang di ya perlu mendapat perhatian di sini, perlu dipahami ya. Faqala rahimahullah ta'ala, maka beliau berkata, tolama itu arti selama ya. Beliau memberikan contoh yang penting di sini, selama lalai dari memahaminya, ini artinya annabita al-musyar ilaih. Ya, jangan sampai di sini enggak memahami. Beliau berkata itu secara bahasa ya, tapi kita terjemahkan secara bebas. Ya, ada perkara penting yang perlu mendapat perhatian. Wa huna amrun yajibu ayyatafattana lah, yaitu perkara yang mesti dipahami. Wa huwa annal hukma bighairi ma anzalallah qad yakunu kufran. Ya, bahwasanya berhukum dengan selain hukum Allah, ya, berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka ini dapat menyebabkan kekafiran, ya, yang keluar dari milah, kufran, ya, yang kulu anil milah, yang dia dapat keluar dari agama Islam. Waqat yakunu maksiatan, namun terkadang juga bisa maksiat. Jadi qat yang pertama taksir, qat yang kedua taklil. Ya. Kenapa? Karena cuma satu kemungkinan saja orang yang berhukum dengan selain hukum Allah tidak kafir. Sedangkan kemungkinan yang lain itu semua adalah kafir semua. Ya, kafir semua, ya. Jadi empat keadaan yang sering kita ulang penjelasan dari Syekh bin Baz, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Tiga kafir, satu tidak kafir. Artinya yang tidak kafir ini kufur asghar. Ya, kufrun duna kufrin. Nugraha tidur. Enggak. Ya, yang menyatakan bahwasanya hukum tagut dia lebih baik pada hukum Allah, kafir. Yang kedua, yang menyatakan hukum tagut dia dengan hukum tagut dia sama baiknya dengan hukum Allah, kafir. Yang ketiga, yang menyatakan hukum tagut dia jelek, hukum Allah baik, namun boleh-boleh saja berhukum dengan hukum tagut, maka dia kafir. Yang keempat, yang ini yang tidak kafir, yaitu kufur duna kufrin aja, kufur askor saja, yang dia berhukum dengan hukum tagut ya, dan juga dia menyatakan bahwasanya hukum tagut jelek, hukum Allah yang baik, namun dia terpaksa ya karena riswah dan yang lainnya. Nah, ini ketentuan ini sudah diterangkan oleh para ulama. Syalbani menyatakan lagi, waqad yakunu kufran. Ya, mana lagi tadi? Waqad yakunu maksiatan. Nah, terkadang orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, terkadang bisa juga maksiat. Ya. Kabira au saghira. Ya, apakah itu besar atau kecil? Wa yakunu kufran. Ini udah dibaca belum? Belum. Udah biarin aja ya. Biar selesai sampai zuhur. Ya, dan terkadang juga menyebabkan kekafiran. Imma mujazian wa imma kufran asghara. Nah. Tayyib barakallahu fikum ya. Afwan, bukan mujazi, majazi. Apakah majazi atau ya kalau dikatakan kufurnya kufur asghar, apakah itu majaz atau kufur asghar? Alal qaulain al madhkurain. Maka pembagian ini berdasarkan ya, pendapat, dua pendapat yang disebutkan. Wadhalika bihasabi halil hakim. Nah, ini semua tergantung dengan keadaan, kondisi yang si hakim tadi, yang berhukum tadi ya, yang menghukumi tadi ya, pemerintahnya, presidennya. Fa innahu ini taqada annal hukma bima anzalallah ghairu wajibin. Kalau dia meyakini bahwasanya berhukum dengan selain hukum Allah tidak wajib, wa annahu mukhayyarun, bahwasanya boleh-boleh saja, mukhayyar gitu, boleh dipakai boleh enggak, ya diberikan pilihan ya, fihi aw istahana bihi, atau dia meremehkan hukum Allah, ah enggak penting lah ya. Tayyib, ma atayakunihi annahu hukmullah, walaupun dia tetap meyakini bahwasanya itu adalah hukum Allah, fahada kufrun akbaru, maka orang ini kafir akbar, keluar dari Islam. Ya, orang ini keluar dari Islam. Wa ini itaqada wujubul hukmi. Nah, berikutnya kalau dia wajib meyakini wajibnya berhukum bima anzalallahu. Ya, berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Wa alimahu fi hadhihi alwaqi'ati. Dan dia pun ya alimahu mengetahuinya, meyakininya. Dia pun meyakininya. Ya, mengenai kenyataan ini. Ya. Wa adala anhu ma'atirafihi bi annahu mustahiqqun lil uqubah wa udila anhu. Ya. Sudah ada belum? Belum? Ini kurang lebih sama seperti yang disebutkan oleh Syekh bin Baz ya. Apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani di sini? Ya, perhatikan. Wa ini taqada wujubal hukmi bima anzalallah wa alimahu fi hadhihi alwaqi'ah. Nah, kalau dia mengetahui ya wajibnya berhukum dengan hukum Allah. Ya. Ya, dan pada realitanya dia harus dia mengakui. Ya. Kemudian wa adala anhu, namun dia berpaling dari hukum Allah. Ma'tirafihi, namun dia tetap mengakui wajibnya berhukum dengan hukum Allah. Ya, dan dia pun mengakui bi annahu mustahiqqun lil uqubah, bahwa dia layak mendapatkan hukuman nanti di akhirat. Paham enggak di sini? Dia meyakini wajib berhukum dengan hukum Allah. Dia tahu realitanya demikian. Ya, namun dia berpaling dari hukum Allah, tapi dia tetap mengakui bahwasanya nah saya pasti bakal dihukum nih ya di akhirat. Fa hadza asin yusamma kafirun kufran majaziyan. Maka orang tersebut adalah pelaku maksiat dan dinamakan kufur. Ya, orangnya wa yusamma kafirun, orang tersebut kafir dengan kufur majazi, bukan hakiki. Artinya kufur asghar, pelaku maksiat. Au kufran asghar, atau dinamakan kufur asghar. Sudah. Wa in jahila hukmallahi fiha ma abadli juhdihi wastifraghi wasuhihi fi ma'rifatil hukmi wa akhtahu fa hadha al mukhti'u lahu ajrun al ijtihadin wa khata'uhu maghfurun. Nah, sekarang apabila orang tersebut dia jahil, tidak mengetahui dengan hukum Allah dalam suatu masalah. Dia enggak ngerti. Ya, dalam suatu masalah dia enggak ngerti. Ternyata ada undang-undangnya di Al-Qur'an maupun dalam hadis mengenai masalah yang dia hadapi. Dia enggak tahu. Ma'abad li juhdihi, tapi dia tetap dengan telah berupaya keras semampu dia untuk mencari. Ternyata dia enggak tahu juga. Wastifraghi wus'ihi. Ya, dan dia pun ya telah berupaya dengan keraslah dalam upaya dia. Sudah selesailah daya upaya dia. Fi ma'rifatil hukmi, untuk mengetahui hukum Allah itu gimana. Akhirnya dia berhukum dengan hukum sendiri. Wa akhta'ahu. Lalu dia ternyata keliru, salah. Fahada mukhti'un, maka orang yang ini keliru, salah. Ya, lahu ajrun, dia mendapatkan satu pahala, ala jtihadihi, atas usaha dia. Wa khata'uhu, sedangkan kekeliruannya, maghfurun. Ya, maka ini diampuni. Ini tentunya berbeda dengan para hukam, ya, para pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Tanpa mau mencari tahu hukum Allah gimana sih? Dalam suatu permasalahan ini, yang ada mereka malah apa? Menolak, menyampingkan hukum Allah. Dan lebih memprioritaskan undang-undang positif. Apakah ya konun Holandi, undang-undang Belanda, atau konun undang-undang Amerika, Inggris, Britania, atau yang lainnya. Taib barakallahu fikum. Cukup dulu ya, nanti kita lanjut lagi insyaallah. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta